ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-56 dari kitab Al-Janaiz. Pada bab yang ke-56 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab Sunnatul Salah Al-Janaiz. Bab sunnahnya salat al-janaiz, sunnahnya mensolatkan jenazah. Akan tetapi yang dimaksud di sini dengan sunnah bukan sunnah yang merupakan bagian dari hukum yang lima, itu wajib dan makruh serta sunnah itu mandu dan muharram. Akan tetapi yang dimaksud dengan sunnah di sini seperti disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, huwa masyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Dimaksud dengan sunnah adalah asy-syari'ah yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab sunnatus shalah 'alal janaiz, bab disyariatkannya menyolatkan jenazah. Dan hukum salat jenazah sendiri adalah fardhul kifayah. Hukumnya wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Wajib bagi kaum muslimin untuk mensolatkan jenazah. Akan tetapi jika sebagian dari mereka telah melaksanakannya, maka telah gugur atas yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan setelahnya waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man shalla ala janazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla ala janazah. Barang siapa yang mensolatkan jenazah. Kelanjutannya falahu qirat. Maka dia mendapatkan pahala satu qirat. وَمَنِ اتَّبَهَ تَطُوبَهَ فِي قَبْرِهَا فَقِرَطًا. Dan barang siapa yang mensolatkannya kemudian mengiringi jenazahnya sampai diletakkan di kuburnya, maka baginya pahala dua qirat. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya salat atas jenazah merupakan perkara yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ibadah yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di hadis yang sama yang disebutkan bahwasanya al-qirat mithlu Uhud. Pahala satu qirat itu seperti besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung yang ma'ruf di Madinah. Kemudian beliau pun mengatakan waqal alaihi salatu wassalam sallu ala sahibikum. Salatilah oleh kalian teman yang meninggal tersebut. Dari Ibu Zahma potongan hadis salam bin Aqwa radhiyallahu ta'ala. Dan hadisnya di sahih dan juga disebutkan dengan lengkap oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Hafidz Ahmad mengatakan kunna julusan indan Nabi SAW id'utia bijanazah. Dari salam al-Aqwa beliau mengkhabarkan Suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, "Shalli 'alaiha." Wahai Rasulullah, salatkanlah jenazah tersebut. Maka Nabi SAW bertanya, "Hal 'alaihi min dain?" Apakah jenazah ini ketika meninggal dia meninggalkan utang? Maka para sahabat menjawab, "La." Tidak wahai Rasulullah. Fasalla alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya. Thumma utiya bi janazah ukhra. Kemudian tidak lama kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah yang lain. Dan para sahabat radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, shalli alaih. Wahai Rasulullah, salatkanlah oleh engkau jenazah tersebut." Maka Nabi bertanya, "Hal 'alaihi min dain?" Apa jenazah ini ketika meninggal dia meninggal utang? Maka pasal menjawab, "Na'am." Iya wahai Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan meninggalkan utang. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, "Shallu 'ala sahibikum." Salatkan oleh kalian teman kalian tersebut. Itu yang meninggal meninggalkan utang. Kemudian dia sebut lanjutannya, "Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an." Seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alayya dainu." Wahai Rasulullah, saya yang akan menanggung utangnya. Fasalla alayh. Maka Nabi ketika mendengar Abu Qatadah dan seperti itu, beliau mensolatkan jenazah tersebut. Syahidnya, "Sallu ala sahibikum." Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatkan jenazah. Dan al-amr aslinya dulu al-wujub, menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Shallu 'alan najasyi." Salatlah kalian terhadap najasyi. Dan hadisnya sudah kita lihat di pertemuan yang lalu di bab yang ke-54. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Qad ufiya al-yawm rajulun salih min al-Habash fahalumma fasallu alaih." Kata Nabi kepada para sahabatnya, telah meninggal di hari ini seorang laki-laki yang saleh dari Habasyah, itu Najasyi Aslamah raja Habasyah. "Fahalumma fasallu alaih." Maka marilah dan salatkanlah oleh kalian. Kemudian Nabi dan para sahabatnya menyolatkan Najasyi, salat gaib. Dan syahidnya seperti hadis sebelumnya. Nabi mengatakan, "Sallu ala an-Najasyi." Perintah dari Nabi SAW untuk menyolatkan jenazah. Menunjukkan salat jenazah hukumnya wajib. Yang saja wajibnya wajib kifayah. Kemudian kata beliau, "Sammaha salatan laisa fiha ruku'un wala sujudun wala takalamu fiha wa fiha takbirun wa taslim." Kata beliau rahimahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan salat jenazah itu salat sekalipun tidak ada ruku dan sujudnya. Wala takalamu fiha, maka salat jenazah hukumnya seperti sama dengan salat yang lain, tidak boleh berbicara ketika salat. Orang yang berbicara dengan sengaja ketika salat, maka salatnya batal. Begitu pula ketika salat jenazah. Wa fiha takbirun wa taslim, dan salat jenazah sama seperti salat yang lainnya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa kana Ibnu Umar la yusalli ila tahira. Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya tidak boleh seseorang melakukan salat jenazah kecuali dalam keadaan suci. Kalau di sini asalnya Ibnu Umar tidak menyolatkan jenazah kecuali dalam keadaan suci. Dan di asar atau di yang lainnya, dinukil, "La yusalli rajul al-janazah illa huwa tahir." Beliau mengatakan tidak boleh seseorang menyolatkan jenazah kecuali dalam keadaan suci. Itu hukumnya seperti salat yang lainnya. Dan Nabi mengatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wala shadaqatun min ghulul. Tidak akan diterima salat dengan tanpa bersuci, seperti tidak diterima sedekah dari hasil ghulul, dari hasil pencurian, dari hasil yang muharram. Dan ini bantahan terhadap sebagian pendapat, yang mana pendapatnya pendapat yang syad, bahkan mungkar, yang mengatakan bahwasanya kalau sholat jenazah tidak disyaratkan taharah, tidak disyaratkan bersuci, dikarenakan isinya adalah ad-du'a. Sholat jenazah isinya hanyalah berupa doa, maka tidak diwajibkan untuk berwudu. Tapi sekali lagi ini pendapat yang sangat lemah, syad atau mungkar. Bahkan sebagian mungkin ijma disyaratkan salat itu dengan tahara. Kemudian kata wala yusalla inda tuli syamsi wala gurubiha. Jadi wala yusalli inda tuli syamsi wala gurubiha. Salat jenazah pula tidak boleh dilakukan pada saat terbitnya matahari dan pada saat tenggelamnya matahari. Dan sudah kita lihat bersama bahwasanya kedua waktu tersebut merupakan waktu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas salasa awqat, ketika waktu nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihin wa naqbala fihin mautana. Allah taala dan hasil sahih dari Uqbah bin Amr radhiyallahu ta'ala yang mengatakan tiga waktu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kami untuk salat di waktu tersebut dan menguburkan jenazah di waktu tersebut. Dan di antara waktu tersebut yang disebut dalam bab ini itu ketika terbit matahari dan ketika menjelang terbenamnya matahari. Kalau setelah salat asar, begitu pula setelah subuh. Kemudian ada jenazah yang siap untuk disolatkan, maka hukumnya diperbolehkan salat di waktu tersebut, karena termasuk dari dawatu asbab. Akan tetapi kalau misalnya waktunya ketika tatabah ya pusyamsul guru, ketika matahari hampir tenggelam, kata ispiror, sedikit lagi mata itu yang tenggelam, waktu menguni, maka hendaknya ditangguhkan sampai matahari benar-benar tenggelam. Begitu pula setelah salat subuh, kalau ada jenazah yang siap untuk disolatkan, boleh bagi kita mensolatkan jenazah. Tapi kalau pas terbit matahari, maka hendaknya ditunda sampai matahari naik sepenggalan. Kemudian beliau wayarfa'u yadayhi, dan juga ketika salat jenazah, ketika takbir disyariatkan mengangkat tangan. Dan diperselisihkan apakah mengangkat tangan setiap takbirnya dari empat takbiran ataukah dicukupkan dengan takbiran pertama. Kita kira takbiratul ihram. Yang datang dalam masa ini asal Abil bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengangkat tangan setiap takbirannya. Datang marfu'an tapi sanadnya dhaif. Dhaifkan oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, qala Al-Hasan, adraktun nas wa haqquhum ala janaizihim man raduhum li faraidihim. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, aku mendapatkan orang-orang Al-Hasan Basri, ulama dari kalangan tabi'in. Maksudnya yang beliau dapatkan adalah zaman tabi'in dan juga sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau jumpai. Beliau mengatakan, aku mendapatkan orang-orang dan yang paling berhak untuk menjadi imam takasud jenazah mandatuhum li faradihim, orang yang mereka ridai untuk menjadi imam mereka di salat fardu mereka. Jadi imam salat jenazah yang paling berhak untuk menjadi imam adalah imam rawatib, imam yang biasa menyolatkan salat yang lima waktu. Sekarang di sana ada pendapat yang lainnya. Sebagian mengatakan yang paling berhak menjadi imam ketika salat jenazah adalah wali al-jenazah, itu keluarga jenazah yang paling berhak, ayahnya kalau ayahnya ada, atau putranya kalau putranya ada. Nah, sebagian berpendapat yang paling berhak menjadi imam adalah al-wali. Kalau wali itu adalah penguasa, imam kaum muslimin. Di sini kata Hasan al-Basri yang berhak menjadi imam, bahkan ahak yang paling berhak menjadi imam adalah man raduhum li faraidihim, orang yang mereka ridhoi untuk menjadi imam rawatib mereka, imam salat lima waktu mereka. Kemudian beliau, idza ahdatha yawm al-id aw inda al-janazah yatlubu al-imam wa la yatayammam. Kata beliau, dan jika seseorang ahdats, itu keluar hadas, buang angin atau yang lainnya yang menyebabkan wudunya batal ketika dia sedang melaksanakan salat Id atau ketika dia sedang melaksanakan salat jenazah, maka yatlubu al-ma, wajib baginya mencari air untuk berwudu, wala yatayammam, dan tidak boleh mencukupkan dengan tayammum. Kalau dia wajidul ma, mendapatkan air atau bisa menggunakan air. Kembali kepada masalah pertama, bahwasanya disyaratkan dalam salat jenazah adalah taharah, seperti salat dan taharah yang sempurna, itu berwudu dan tidak mencukupkan dengan tayammum, seandainya dia bisa berwudu. Kemudian beliau, wa idan taha ila janazah wa hum yusallu yadkhulu ma'ahum bitakbirah. Dan jika seseorang datang untuk menghadiri salat jenazah dan dia mendapatkan kaum muslimin sedang menyolatinya, sudah mulai salat, yadkhulu ma'ahum bitakbirah, maka dia ikut bergabung salat dengan bertakbir. Seperti ketika kita tertinggal atau masbuk dalam salat yang lainnya, ketika tertinggal imam kita ikut bergabung dan dimulai dengan takbir. Kemudian beliau, wa qala ibn Musayyab yukabbiru bil lail wan nahar was safar wal hadar arba'ah. Sayyid ibn Musayyab rahimahullah ta'ala, sayyidu tabi'in, ulama dengan tabi'in, beliau mengatakan ketika seorang menyolati jenazah, baik di waktu malam ataupun siang, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, bertakbirnya 4 kali. Setelah takbir pertama Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca salat, itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah ketiga dan keempat berdoa untuk mayat dengan doa yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, takbiratul wahidah istiftahu shalah. Dan Anas radhiyallahu anhu mengatakan, dari 4 takbiran ketika menyolatkan jenazah, salah satu takbirannya, takbiran yang pertama, itu merupakan istiftahu shalah, pembuka salat. Wa qala, dan Allah Subhanahu berfirman, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Dan janganlah engkau wahai Rasul mensolatkan salah seorang di antara mereka yang meninggal. Itu salah seorang dari kalangan orang-orang munafik yang meninggal abada, untuk selama-lamanya. Ya wahai Rasul, janganlah engkau menyolatkan siapapun dari kalangan orang munafik yang meninggal. Syahidnya bahwasanya ketika Nabi dilarang untuk menyolatkan orang-orang munafik, maka beliau diperintahkan untuk menyolatkan kaum muslimin juga terhadap umatnya. Ketika kita dilarang menyolatkan orang munafik, kita diperintahkan untuk menyolatkan saudara-saudara kita di kalangan kaum muslimin. mengatakan di akhir tajamah wa fihi shufufun wa imam. Dan ketika salat jenazah katanya seperti salat yang lainnya, dibuat shaf dan juga ada imamnya. Imam, kemudian belakangnya shaf. Dan seandainya jamaahnya banyak, sebaiknya dijadikan 3 shaf atau lebih. Kemudian saya itu beliau menyebutkan hadis Abu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang telah kita lalui. Qala rahimallahu taala haddatsana Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj. Abu Bustam amir mina fil hadis. Ani Syaibani, Sulaiman ibn Abi Sulaiman, Asy-Syaibani, Ani Syabi wa Amir ibn Syurahil. Qala akhbarani man marra ma'a nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ala qabri manbud. فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمر من حدثك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشعبي أمير بن شراحي رحمه الله تعالى beliau berkata telah mengkhabarkan kepadaku orang yang pernah lewat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabri manbud. Orang yang pernah lewat bersama Nabi sallam melewati sebuah kuburan yang terlihat baru saja dikuburkan, belum lama dikuburkan, terpisah dari kuburan yang lainnya atau berbeda dari kuburan yang lainnya yang terlihat sudah lama. Maka di hadis ketahui Nabi bertanya, kuburan siapa ini? Kemudian dikhabarkan oleh para sahabatnya bahwasanya salah seorang sahabat beliau meninggal di waktu malam, kemudian oleh para sahabatnya di urus jenazahnya dan dikuburkan di waktu itu juga. Kemudian Nabi berkata, afal adantumuni, tidakkah kalian beritahukan kepadaku dengan kematiannya? Maka para sahabat mengatakan, karihna nuqidah, wahai Rasulullah, kami tidak ingin untuk membangunkan kau, itu mengganggumu. Kemudian setelah itu Nabi SAW berdiri dan para sahabat shafab nakhaltah, kata Ibn Abbas, membuat shaf di belakang beliau, kemudian menyolati jenazah tersebut. Kemudian Syaibani mengatakan, aku berkata kepada Syabi, kepada guruku, ya Aba Amr, man haddathak? Wahai Aba Amr, siapa yang menceritakan hadis ini kepada engkau? Karena engkau tadi mengatakan, akhbaroni man marra ma'a nabiyikum, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang lewat bersama Nabi SAW ala qabri manbud. Maka Syabi mengatakan, Ibn Abbas, yang menghabar kepadalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Syahidnya Nabi SAW dan para sahabatnya menyolatkan orang yang meninggal dari sahabatnya. Bahkan ketika tidak sempat menyolatkannya sebelum dikuburkan, Nabi menyolatkan setelah jenazah tersebut dikuburkan. Kemudian bab berikutnya, bab fadl tibal janais, bab keutamaan mengiringi jenazah. Dan tadi sudah kita sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala dan juga sama hadis Tsauban. Dan tadi kita sebutkan di riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Man shalla 'ala janazah falahu qirat." Barang siapa yang melewati jenazah, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. وَمَنِ اتَّبَعَ حَتَّى تُوضَ فِي قَبْرِهَا فَلَهُ قِرَاطًا. Barang siapa yang mengikutinya setelah menyolatkannya sampai diletakkan di kuburnya, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Maknanya mengenai jenazah kutangan sangat besar. Pahalanya adalah satu qirat. Dan satu qirat itu seperti gunung Uhud. وَقَالَ زَيْدْ مُثَابِتْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكِ. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, jika engkau telah menyolati jenazah, maka engkau telah menunaikan kewajibanmu. Menunjukkan salat jenazah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi tadi kita sebutkan wajibnya wajib kifayah. Jadi kalau engkau menyolatkannya, berarti engkau telah menunaikan kewajiban. Wa qala Humayd bin Hilal, ma alimna al-janazah idnan walakin man shalla thumma raja'a falahu qirat. Berkata Humayd bin Hilal rahimahullah ta'ala, kami tidak mengetahui al-janazah iznan. Kalau seorang ingin pergi sebelum jenazah dikuburkan, itu harus meminta izin. Kami tidak mengetahui bahwasanya wajib bagi yang ingin meninggalkan jenazah sebelum dikuburkan meminta izin kepada keluarganya. Dan ini pendapat sebagian ulama, tapi tidak ada yang sahih menunjukkan tersebut. Sehingga kita datang memberi jenazah atau sholat jenazah dan kita tidak bisa ikut ke kuburan, atau kita memberi tapi tidak sampai selesai. Katanya kalau kita mau meninggalkan sebelum selesai sampai dikuburkan, kita wajib minta izin kepada keluarga jenazah. Nah, saya tidak bisa mengikuti jenazah sampai selesai. Tapi kata Humaid bin Hilal, dari pendapat yang sahih, la jumhur ma'alimna alal janazah idna. Kami tidak mengetahui dalil tentang wajib yang minta izin ketika meninggalkan jenazah. Walakin, tak ada Humaid bin Hilal, akan tetapi man sholatumma raja faluqirah. Barang siapa yang sholat kemudian kembali, dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan kalau dia mengikuti sampai selesai, dia mendapatkan dua qirat. Jadi tidak wajib mengantar jenazah sampai selesai, sebagaimana tidak wajib untuk meminta izin kepada keluarga yang meninggal ketika tidak bisa mengikuti jenazah sampai selesai. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala hadatsana Abu Nu'man Muhammad bin Fadl As-Sadusi qala hadats Jarir bin Hazim qala sami'tu Nafi'an yaqul hudditsa Ibn Umar anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul man tabi'a janazatan falahu qirat. Faqala radhiyallahu ta'ala an, aktsar Abu Hurairah alayna. Fasaddaqat yani Aisyah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha wa qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Faqala Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, laqad faradna fi qararib katsira. Farabtu ibayatu min amrillahi ta'ala. Dari Nafi Maula Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma disampaikan kepada beliau bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tabi'a janazatan falahu qirat. Barang siapa yang mengiringi jenazah maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Dan Ibnu Umar belum pernah mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar mengatakan ketika mendengar nukilan tersebut, aktsara Abu Hurairah alaihi, Abu Hurairah terlalu banyak menukilkan hadis kepada kita. Maka ketika beliau tersebut sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, tanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kalau kamu tidak percaya. Dan sebagai ukilan riwayat, Abu Hurairah ketika mendengar tersebut, beliau langsung mengajak Ibnu Umar untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kita ditanya kepada Aisyah, ternyata saddaqat. Aisyah Abu Hurairah. Aisyah membenarkan apa yang dinukil oleh Abu Hurairah. Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakannya. Man tabi'a janazatan falahu qirat. Barang siapa yang menerima jenazah maka baginya pahala satu qirat. Maka Ibn Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis dari Aisyah, beliau mengatakan, laqad faraqna fi qararita katsiran. Sungguh kita telah menyenyakan. Kata Imam Bukhari, farratu bayatu. Kita telah menyanyiakan banyak qirat. Karena kita sering tidak mengikuti, itu tidak mengiringi jenazah ke kuburnya. Laqad farratna fi qararit katsiran. Ini bab yang ke-57. Keutamaan mengiringi jenazah. Dan keutamanya tadi disebut oleh Nabi SAW, berpahala satu qirat. Dan satu qirat itu mitlu Jabali Uhud. Seperti Gunung Uhud. Dan juga dari sini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa nukilan-nukilan beliau itu mautuqah, bisa dipercaya. Dan juga di ayat yang lain, ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengajak Ibn Umar ke Aisyah, dan Aisyah membenarkannya, beliau menyebutkan kenapa sebabnya beliau menukil banyak hadis. Menyebutkan kepada Ibn Umar, bahwa dahulu Aku mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak memiliki keinginan katanya pada saat itu kecuali imam mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendapatkan makanan untuk pengganjal perutku dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, betul-betul beliau mulazamah tamah, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang tersibukkan dengan aswaq fil aswaq, dengan jual beli atau niaga di pasar dan juga dengan sawah dan ladang mereka. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.